إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى الكبيرة الخامسة عشرة sebesar yang ke-15 telah al-kibru wal-fakhru wal-khuyala'u wal-ujbu wal-taihu telah sombong, membanggakan diri, sombong, ujub dan sombong, intinya lah sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Musa, dan Nabiullah Musa berdoa atau berkata, ini uttu bi rabbi wa rabbikum, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepada Rabbku dan Rabb kalian, min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab, dari setiap orang yang sombong, yang tidak beriman dengan hisab, dengan hari akhir, dengan hari kiamat. Dan demikianlah kesombongan itu mengantarkan banyak orang kepada kekufuran. Maka Nabi Musa katakan, karena sombong, orang itu tidak beriman dengan hari akhir. Demikianlah kesombongan itu mengantarkan banyak orang kepada kekufuran. Bagaimana kufurnya iblis? Karena sombong terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, "Innahu la yuhibbul mustakbirin." Ya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencintai orang-orang yang sombong. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yajadiluna fi ayatillah bi ghairi sultanin atahum in fi sudurihim ila kibr, sesungguhnya orang-orang yang membantah, mendebat ayat-ayat Allah bi ghairi sultanin, tanpa hujah, tanpa dalil yang Allah berikan kepada mereka, maka tidaklah dalam keadaan mereka kecuali kesombongan, mahum bi balirihi, yang mereka tidak akan bisa mewujudkannya. Fasta'id billah, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang membantah ayat-ayat Allah, Allah katakan, ini tidaklah terjadi, inilah tidaklah ada pada hati mereka kecuali kesombongan. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, bainama rajulun yatabakhtaru fi burdaihi, ketika ada, Nabi ceritakan adanya seseorang yang berlenggak-lenggok dengan memakai dua kainnya, artinya dia sombong karena pakaiannya, dia sombong karena pakaiannya. Itkhasafallahu bil arda, maka tiba-tiba Allah tenggelamkan dia ke dalam bumi. Fawa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah, lalu dia pun bahasa jawanya kejel-kejel, dia pun akan kejel-kejel itu mungkin dari bahasa Arab ya, tajaljal. Wa yatajaljalu fiha, maka dia berada di dalamnya, di dalam mendapatkan siksaan di dalamnya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat tiba. Dan karena orang-orang yang sombong itu merasa lebih hebat daripada umumnya orang, dan dia merasakan seakan-akan dirinya itu sebesar gunung, padahal tidak ada nilainya. maka al-jaza' min jinsil amal. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, yusyarul al-jabbarun wal mutakabbirun yaumal qiyamah amsaludzab. Orang-orang yang sombong dan sombong besok akan dikumpulkan, dibangkitkan pada hari kiamat ya, sebesar semut. Ya ta'uhum anna, sehingga bisa diinjak-injak oleh banyak orang. Karena dia merasa dirinya itu hebat, besar. Bahkan dia pun merasa mungkin lebih besar daripada Merapi misalnya. Pada hakikatnya dirinya adalah orang yang hina, dan dengan sombongnya itu dia adalah orang yang hina dan tidak ada nilainya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan orang-orang yang sombong, Allah bangkitkan orang-orang yang sombong, itu cuma sebesar semut. Orang-orang yang hidupnya di dunia itu penuh dengan kesombongan, Allah akan bangkitkan pada hari kiamat dengan sebesar semut. Supaya apa? Supaya ketika dulu dia nginjak-injak orang, dulu merendah-rendahkan orang, maka sekarang dia mendapatkan balasan dengan diinjak-injak oleh banyak orang. Dan sebagian salaf mengatakan awal zambin usiyallahu fihi al-kibru. Sesungguhnya dosa yang pertama kali terjadi di dunia ini adalah kesombongan. Dan itu adalah dosa yang iblis. Bagaimana firman Allah, wa idh kunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis abaw istakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, dan iblis termasuk di antara berada di tengah-tengah kelompok malaikat, sujudlah kalian pada Adam. Maka tanpa menunda-nunda para malaikat bersujud. Allah menggunakan fa bahasa jadu. Maka tanpa ditunda-tunda mereka semua sujud. Bagaimana kita katakan tanpa menunda-nunda, karena Allah menggunakan fa illa iblis, kecuali iblis. Iblis dalam bahasa Arab artinya putus asa. Iblis dalam bahasa Arab, iblis dari iblis itu artinya putus asa. Iblis disebut iblis karena dia telah diponis putus asa dari kasih sayang Allah. Dia adalah seorang yang tetapkan putus asa dan jauh dari kebaikan. Apa wastakbar, iblis itu enggan dan sombong. Wakana minal kafiri, dan dia adalah orang termasuk orang yang kafir karena kesombongannya. Maka tegas Allah katakan iblis itu kafir. Maka kita punya kewajiban untuk meyakini bahasanya iblis itu kafir. Dan kekafiran iblis berdasarkan nas Quran. Maka ada kekafiran yang jelas. Dan jika kekafiran seseorang itu jelas berdasarkan nas misalnya, maka berlakulah apa yang dikatakan dalam Nawaqidul Iman atau Islam. Siapa yang meragukan kekafirannya orang kafir, siapa yang meragukan kekafiran orang kafir atau tidak mau mengkafirkan orang kafir yang jelas-jelas kafir, maka dia lah kafir. Karena jelas-jelas Allah menegaskan bahwasanya dia kafir. Dan ada orang yang ragu-ragu, ah masa si kafir, dia tidak mau sujud kecuali pada Allah. Maka siapa yang ragu-ragu tentang kafirnya iblis yang dia telah Allah tegaskan benar-benar kafir, maka yang meragukannya itu malah ini jadi kafir. Allah perintahkan untuk sujud, maka sujud dalam rangka melaksanakan perintah Allah kepada makhluk di sini hukumnya ibadah. Faman istakbara 'ala al-haqqi kama fa'ala iblis lam yanfa'hu imanuhu. Maka siapa yang sombong terhadap kebenaran sebagaimana ulahnya iblis, maka imannya tidak ada manfaat. Dan disebutkan oleh Ibnu Qayyim bin Fawaid bahasanya dosa yang pertama kali terjadi di dunia ini adalah tiga jenis dosa dan semuanya adalah induk dosa. Yang pertama adalah khamr, dan ini adalah dosanya iblis. Kemudian at-tam'u, tamak, dan ini ada dosanya adab sehingga dia terusir dari surga. Dan yang ketiga adalah hasad, dan ini ada dosanya dua anak adab sehingga akhirnya yang satu membunuh yang lain. Dan semuanya adalah induk-induk dosa. Dari tamak terhadap harta dan terhadap kesenangan duniawi, maka ini akan membuahkan banyak maksiat. Ada mencuri, ada korupsi, ada suap, ada yang lainnya. Ini disebabkan karena tamak. Dan karena hasad, maka timbul banyak maksiat. Riba, membunuh orang, dan yang lainnya banyak terjadi karena hasad. Dan dari sombong menimbulkan dosa-dosa besar, di antaranya adalah kekufuran. Dan Nabi alaihi wasallam mengatakan, al-kibru saful haqqi wa ghamtun nasi. Kesombongan adalah merendahkan kebenaran, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dalam lafaz Muslim, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Al-kibr kesombongan adalah menolak al-haq dan merendahkan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencintai kulla mukhtalin fakhur. Mukhtalin dia sombong, fakhur adalah sombong. Sebagian ulama membedakan dengan mengatakan fakhur adalah sombong dalam kata-kata dan mukhtal adalah sombong dalam sikap. Sikap angkuh, sikap sombong, di muhtar, ataupun omongan yang besar, yang wah, ini fakhur. Dan kata tersebut Islam di iktidak surat mustaqim ada fakhrun dan ada baryun, ada fakhrun dan ada baryun. Fakhrun itu menyambungkan diri dengan apa yang ada, dia kaya tapi menyambungkan diri dengan kayanya, ini orang kaya dan benar dia orang kaya, ini fakhrun. Dan ada namanya baryun, menyombongkan diri dengan sesuatu yang tidak ada. Dia miskin, kere, namun gayanya kaya. Dia bodoh, namun gayanya sok kemintar. Maka ini baryun. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, misalnya Allah berfirman, al-'azamatu izari wal kibriya'u ridai. Sesungguhnya keagungan itu adalah izarku, pakaian bawah, wal kibriya'u ridai, dan sesungguhnya kesombongan itu adalah ridaku, ridak itu pakaian atas yang menutupi bagian atas badan. Famanaza'ani fihi ma alqaituhu finnar, maka siapa yang naza'ani, katakan almunaza'ah artinya almujazaba, siapa yang menarik, siapa yang merebut dua hal tersebut dari diriku, maka akan aku campakkan dia ke dalam neraka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ikhtasamatil jannatu wan nar ila rabbiha, surga dan neraka itu pernah debat di hadapan Rabb-nya. Faqalatil jannah, maka surga bicara. Ini dalil, jadi surga itu bisa ngomong dan neraka bisa ngomong, dan kita wajib beriman dengan masalah gaib bagaimana apa yang dikatakan oleh dalil. Maka neraka itu bisa bicara, bahkan bisa debat, demikian juga surga. Faqalatil jannatu, maka surga mengatakan, ya Rabbi mali yudkhiluni du'afa'un nasi wa saqatuhum. Ya Allah, kenapa yang masuk ke dalam surga itu adalah orang-orang yang lemah dan orang-orang yang tidak bernilai di hadapan umumnya orang. Ya, maka dalam hadis ini terdapat ciri ahlul jannah, umumnya penghuni surga adalah min du'afa'ina, adalah orang-orang yang lemah sehingga tidak punya hal yang disombongkan, sehingga tidak ada sesuatu yang menghalanginya untuk jadi orang baik dan menerima kebenaran. Beda dengan orang-orang yang punya kedudukan, serta sosial, harta, itu banyak yang harus dipikirkan ketika mau menerima kebenaran. Nanti kalau saya menerima kebenaran, gimana kalau jabatan saya hilang? Gimana kalau tempat saya pada kabur semua? Gimana kalau ini dan itu? Maka berpikir ulang untuk menerima kebenaran. Gimana kalau saya malah jatuh miskin karena ini serat hidup saya, gak biasa hidup susah, nanti hidup susah gimana rasanya? Namun kalau doa fa'una, orang-orang yang lemah, maka gak ada yang harus ditimbang masak-masak untuk menerima kebenaran. Dulu kiri ya, besok kiri ya, biasanya juga kiri. Maka santai saja, dulu ya pas-pasan ya, nanti paling-paling pas-pasan ya, biasanya juga pas-pasan. Namun kalau orang biasa kaya, nah nanti saya jadi kiri kalau kayak gini. Kalau jadi tukang ngaji ya gini, nanti saya jadi kiri. Ini haram, ini haram, ini haram. Nah, serap nanti. Gimana kalau susah? Maka banyak yang dipikirkan. Maka nar, sedangkan neraka mengatakan, usir tu bil jabarin wal mutakabbirin. Aku dipilihkan untukku untuk jadi penghuniku adalah jabar wal mutakabbirin, orang yang sombong dan sombong. Maka ciri penghuni neraka adalah orang-orang yang sombong. Oleh karena itu, sebagaimana Allah firmankan, tilka darul akhirah, itulah kampung akhirat, itulah kesenangan akhirat. Untuk siapa? Naja'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwwan fil ardh. Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan di muka bumi. Maka kampung akhirat itu Allah sediakan untuk orang-orang yang tawadhu, dan tidaklah Allah jadikan kenikmatan akhirat untuk orang-orang yang menginginkan kesombongan di muka bumi. Maka orang yang sombong, sebagaimana dalam hadis, sebagaimana hadis yang telah kita baca, bukanlah ciri penghuni surga, maka dia adalah ciri penghuni neraka. Wala fasada, tidak pula untuk orang-orang yang menginginkan kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan, wala tusya'ir khaddaka, wala tusya'ir khaddaka linnas, jangan kau palingkan mukamu dari manusia. Kata orang Jawa, jangan melengok. Wala tamshil fil ardi maraha, dan jangan engkau berjalan di muka bumi dengan jalan yang sombong. Karena di antara bentuk sombong, sikap sombong orang, kalau ketemu orang melengok, kalau ketemu orang membuang muka, tidak malah nyapa atau apa, namun terlalu mulia jika saya senyum dengan dia. Kalau katakan wala usair khadaka linnas, jangan engkau kemudian bersikap dengan sikapnya orang yang sombong, yang suka buang muka. Dan janganlah engkau berjalan dengan jalan yang orang yang sombong. Kenapa? Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang yang sombong dalam sikapnya dan orang yang sombong dalam kata-katanya. Kata Az-Zahabi maknanya wala tusai khataka linnas. Kata ay la tamalla khataka linnas. Atau latamil, kata-kata mal yamil, mail. Latamil khataka linnas, janganlah kau enggokkan, jangan kau condongkan pipimu dari manusia, mu'ridan mustakbira, dengan membuang muka, berpaling dan sombong. Wal marah itu maknanya tetap bentuk berlenggak-lenggok, bergaya, berjalan dengan gaya jalan yang orang sombong. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang berjalan dengan jalan yang orang sombong, berjalan dengan penuh keangkuhan dan kecongkaan, demikian juga bersikap dengan sikapnya orang yang sombong, yang tidak mau ketemu orang, tidak mau natap orang, tidak mau memberikan mukanya pada orang. Dan orang yang sombong itu berhak untuk mendapatkan doa jelek, sebagaimana dipraktikkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Salamah bin Al-Aqwa. Ada seorang laki-laki yang makan di dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tangan kiri. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pada orang tersebut, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Kemudian dia mengatakan, la asdati, saya enggak bisa makan dengan tangan kanan. Bukan karena dia tangan-tangannya sakit, namun mamana'ahu ila kibr, tidak ada yang menghalangi dia untuk mentaati perintah Nabi kecuali sombong. Maka Nabi doakan, lesta ta'ta, mudah-mudahan kau tidak bisa mengangkat tangan kananmu. Fama rafa'aha ila fihi ba'du, dan sejak itu orang ini tidak bisa mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Maka di sini dalil bolehnya mendoakan jelek kepada orang yang menampakkan kesombongan, sombong terhadap al-haq, terhadap perintah Nabi, terhadap hadis Nabi, terhadap sunnah Nabi. Dia menolak dengan sombong, maka boleh didoakan jelek, seperti yang dikatakan oleh An-Nawawi ketika membahas di sini. Pada sini kata Nawawi, dalil bolehnya mendoakan kejelekan untuk orang yang menampakkan sikap sombong terhadap kebenaran. Seandainya kita katakan sebagaimana perkataan sebagian ulama, bahasanya makan dengan tangan kanan itu mustahab, maka ini perkaranya lebih ngeri lagi kesimpulannya. Maka orang yang dinasihati untuk melakukan perkara yang mustahab dan dia menolak karena sombong, itu berat untuk didoakan dengan doa jelek. Jika itu yang mustahab, bagaimana dengan yang wajib? Atau jika itu adalah satu perkara yang diperselisihkan wajibnya, maka dengan tangan kanan, maka bagaimanakah dengan yang perkara yang jelas wajibnya? Menolak kebenaran dalam satu perkara yang alal akal ini diperselisihkan wajibnya, hukum makan dengan tangan kanan, maka bagaimana kalau dengan sombong terhadap suatu perkara yang jelas wajibnya, atau wajib dengan ijma. Dan Nabi SAW mengatakan, ala ukhbirukum bi ahli nar, maukah aku ceritakan pada kalian ciri penghuni neraka? Kulu utulin jawabin mustakbirin, kulu utulin orangnya keras, jawabin orangnya kasar, mustakbirin dan sombong. Itu ciri penghuni neraka di dunia. Maka jika kita dapati diri kita punya tabiat keras, kasar, apalagi sombong, maka hati-hati, introspeksi diri, perbaiki diri. Ingat itu adalah ciri penghuni neraka. Orang yang keras, orang yang kasar, tidak punya lemah lembut dan sombong. (Tuh) Kemudian dari Amr bin Yunus al-Yamami, dia mengatakan bahasanya, ayahku bercerita kepadaku, kata ayahku, Ikrimah bin Khalid bercerita kepada kami. Ikrimah bin Khalid mengatakan kalau dia berjumpa dengan Ibnu Umar. Ketika berjumpa Ibnu Umar, Ibnu Umar mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yaqtalu fi mishyatihi." Tidaklah ada seorang yang sombong gaya berjalannya. "Wa ta'abbu fi nafsihi," dan sombong dalam dirinya. "Ila laqiya Allah," kecuali dia berjumpa Allah, mati dan menghadap Allah, "wa huwa 'alaihi ghadban." Dalam keadaan Allah sangat murka padanya. Kata Zahabi, hadza ala sharh Muslim. Di sahih menurut sharh Muslim. Maka di sini menunjukkan sifat marah untuk Allah Subhanahu wa taala, dan di sini menunjukkan tentang larangan jalan dan jalannya orang yang sombong. Wasahha, kata Zahabi, terdapat hadis yang sahih min hadis Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awalu salasatin yadkhuluna an-nar, ada tiga golongan manusia yang pertama kali masuk neraka. Amirun mutasallitun, seorang penguasa yang sombong. Wa ghaniyun la yu'ti zakata, orang kaya yang tidak mau bayar zakat. Wa fakirun fakurun, orang yang kiri yang tidak punya apa-apa namun tidak mau kalah, mau nyawa, menyembuhkan diri dengan kata-katanya. Bahkan prinsip sebagian orang miskin, prinsip sebagian miskin daripada kalah harta, kalah omongan, lebih baik kalah harta namun menang omongan. Dan aku katakan, kata Zahabi, dan kesombongan yang paling jelek adalah orang yang sombong terhadap orang lain di ilmihi karena ilmunya. Wata'adhama, dan merasa sombong dalam dirinya, bifadilatihi, karena kelebihannya, karena kesalehannya. Maka orang semacam ini ilmunya tidak manfaat baginya. Karena orang yang mencari ilmu karena akhirat, maka ilmunya akan akan melunakkan hatinya dan akan mengkhusukkan hatinya dan akan menenangkan dirinya. Wa kana 'ala nafsi fil mirsad. Oleh karena itu orang yang menuntut ilmu karena Allah, maka dia akan selalu mengawasi hatinya. Lam yaftu 'anha, dia tidak pernah bosan untuk mengawasi dan mengintai-intai hatinya. Bal yuhasibuha kulla waqtin wa yusaqifuha. Bahkan jika seorang itu belajar karena Allah, maka dia akan selalu menghisab dan mengintrospeksi hatinya. Kulla waqtin, setiap waktu. Wa yusaqifuha, dan dia akan perbaiki dirinya. Fa in ghafala anha, jika seorang menuntut ilmu itu melalai dari hal ini, lalai dari introspeksi, lalai dari memperbaiki diri, maka jamahat antarikil mustaqim, maka orang ini berarti telah kabur meninggalkan jalan yang lurus. Wa ahlakathu, dan dirinya telah mencelakakannya, maka dia terjerumus dalam kebinasaan. Wa man talabal ilma lil fakhri wa riyasa, dan barang siapa yang menuntut ilmu lil fakhri wa riyasa, supaya bisa sombong dengan kata-katanya, supaya bisa berwah-wah dengan mulutnya, waria'ah, dan supaya mendapatkan kedudukan di mata manusia. Wa nadhara wa nadhrin lil muslimina tazra, dan supaya bisa memandang orang lain, memandang kaum muslimin dengan sebelah mata. Nadhra artinya melirik dengan marah. Mungkin bahasa kita ya tadi, mandang dengan sebelah mata. Wa tahamaqa alaihim, dan supaya bisa bergaya pura-pura tidak tahu dengan keadaan orang lain. Wa dzarafihim, dan dan melecehkan orang lain. Fadha min akbaril kibr, maka ini adalah kesombongan yang paling sombong. Padahal Allah Subhanahu tidak akan masukkan surga dan tidak akan masuk surga, tapi dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebab darah dan semut. Fala haula wala quwwata illa billah. Kemudian perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala berkatakan, al-iftikhar atau al-fakhru atau al-fakhur adalah seorang itu memuji-muji dirinya sendiri, dan seorang itu membangga-banggakan dengan nikmat yang Allah berikan pada dirinya. Boleh jadi nikmat anak, nikmat harta, ilmu, pangkat, badan yang kuat, atau semacam itu. Al-muhim ringkasnya, iftikhar al-fakhru adalah seorang itu menyombongkan diri dengan nikmat yang Allah berikan pada dirinya. Artinya apa? Dia memang punya, dia punya harta, dia punya ilmu, dan dia sombongkan. Dia punya harta dan dia sombongkan. Dia orang kaya dan dia sombongkan. Itu iftikhar. Fakhran wal uluwa, karena membanggakan diri dan ingin supaya lebih unggul daripada umumnya orang. Dan disamping itu adalah lagi yang namanya at-tahadus binikmatillah. Binikmati Rabbika fahadith. At-tahadus binikmatillah, menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu seorang menceritakan keadaan dirinya dengan maksud menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Maka tawadhu itu diiringi dengan sikap tawadhu. Maka ini hukumnya dapat jadi tidak mengapa. Jika seorang itu menceritakan kelebihan dirinya dan nikmat yang Allah berikan pada dirinya, maka ada dua kemungkinan. Boleh jadi ini iftikhar, dan boleh jadi ini adalah tahadus binikmatillah. Apa yang membedakan? Yang paling pokok yang membedakan adalah niatnya. Boleh jadi dia sampaikan hal ini adalah karena maksud untuk menyambungkan diri, dan boleh jadi dia menceritakan nikmat Allah berikan pada dirinya adalah tahadus binikmatillah, supaya menyemangati orang. Seorang guru menceritakan bagaimanakah dulu dia belajar, supaya muridnya yang lemas loyo belajar ini kembali semangat. Kita hati sampai nikmatilah. Sedangkan secara lahiriah, maka dia menampakkan sikap-sikap ketawaduan, cerita itu dengan penuh ya, ini ada semata-mata karunia Allah ini, dan indikasi-indikasi yang lain menampakkan dia adalah orang yang tawadu. Karena Allah berfirman, "Amma bi ni'mati rabbika fahadith." Ceritakanlah nikmat yang Allah berikan pada yang diberikan oleh Allah pada diri. Sampaikan karena menyombongkan diri. Lalu kenapa Nabi sampaikan? Maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah tahadusan bin ikmatillah, ya, karena menceritakan nikmat Allah, sehingga pak juga di sini digunakan sebagai dalil bolehnya menceritakan nikmat yang Allah berikan dalam rangka tahadusan bin ikmatillah, menceritakan nikmat Allah. Kemungkinan yang kedua, karena ada satu perkara yang wajib diyakini. Tidak mungkin kita bisa meyakini bahwa Nabi adalah Sayyid Waladi Adam kecuali jika Nabi cerita. Kata beliau, lafa atau sini maknanya aku tidaklah membangga-banggakan diri dengannya, dan aku tidaklah azhu menyombongkan diriku dengannya. Ada iftikhar dan ada al-baryu. Al-baryu adalah al-udwan al-ghair, melanggar, melampaui batas hak orang lain. Itu ada orang yang tadi melanggar hak orang lain. Boleh jadi berkaitan dengan hartanya, badannya, keluarganya, atau kedudukannya, dan semacam itu. Maka uduan tidak melampaui batas, itu macamnya banyak. Namun intinya satu hal yang tunggal itu intihakul li hurmati akhihi muslim. Merobek, melanggar kehormatan saudara sesama muslim. Ini pun juga haram. Contoh larangan iftikhar dari firman Allah, fala tuzakku anfusakum. Janganlah engkau mensucikan diri-diri kalian. Kau anggap diri kalian adalah manusia-manusia suci. Wa a'lamu biman taqwa. Allah itu lebih tahu siapakah yang bertakwa. Ini adalah al-baliyu, tazkiyatun nafs. Bagaimana itu? Jelas-jelaskan, maka Allah Subhanahu wa taala marah hamba-hambanya untuk mencucikan diri-diri mereka. Yaitu seorang itu memuji-muji dirinya karena menyambungkan diri daripada orang lain. Dia katakan pada temannya, aku lebih pintar daripada kamu, aku lebih taat kepada Allah daripada kamu, aku lebih banyak, aku lebih kaya daripada kamu, dan semacam itu. Maka inilah yang disebut tazkiyatun linafs, yang telah mensucikan diri. Ini adalah bagian dari iftikhar. Namun ayat fala tuzakku anfusakum itu tidaklah bertentangan dengan ayat qad aflaha man zakah. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Tazkiyatun nafas itu punya dua makna. Tazkiyatun nafas itu punya dua makna. Makna yang pertama adalah menganggap dirinya adalah manusia suci. Saya lebih soleh daripada kamu, saya lebih taat daripada kamu. Ini tazkiyatun nafas dalam pengertian yang pertama. Pengertian kedua, tazkiyatun nafas itu artinya adalah orang itu memperbaiki dan membersihkan jiwanya dan hatinya. Maka tazkiyatun nafas itu ambigu. Bisa maknanya makna baik dan bisa maknanya makna jelek. Maka ayat fala tuzakku anfusakum tidak bertentangan dengan ayat qad aflaha man zakkaha. Karena tazkiyah yang terlarang adalah seorang itu menyombongkan diri dan mengunggulkan dirinya dan menyombongkan dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya berupa kebaikan dan ibadah dan ilmu. Adapun qad aflaha man zakkaha, maka yang dimaksudkan adalah orang yang bersikap kepada dirinya thariqah zakah, sikap untuk membersihkan diri dan menjauhi jalan keburukan. Oleh karena itu lanjutannya ayat faqad khaba man dzakkaha, sungguh rugi orang yang mengotori dirinya. Maka ini menurut benak sebagian orang, maka ini termasuk ayat mutasyabihat dalam Al-Qur'an yang dimanfaatkan oleh ahlul batil untuk hujjah, untuk membuat kerancuan di tengah-tengah manusia. Mereka katakan, lihatlah Al-Qur'an. Di satu ayat dia katakan fala tuzakku anfusakum. Maka di satu ayat Allah memuji orang yang mentazkiyah dirinya. Dan di ayat yang lain Allah mencela orang yang mentazkiyah dirinya. Akan tetapi orang-orang yang semisal ini yang menabrakkan ayat satu dengan ayat yang lain, dan sebagaimana yang Allah gambarkan, mereka adalah orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kesesatan. Bagaimana firman Allah, "Wallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab." Dialah Allah zat yang menurunkan padamu Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an. Maka ayat Al-Qur'an itu ada dua macam. Yang pertama adalah ayatun muhkamat, ayat-ayat yang jelas maknanya. Dan ayat-ayat yang jelas maknanya ini Allah katakan adalah umul kitab. Umul di sini maknanya marji. Marjiul kita ini adalah menjadi acuan, rujukan. Artinya, jika ada ayat yang tidak jelas maknanya, maka pahami dengan merujuk pada ayat yang jelas maknanya. Ini sikap yang benar. Ketika orang itu bingung memahami satu ayat, tidaklah dia kembalikan pada ayat-ayat yang tegas dan gamblang, yang muhkam. Yang kedua, jenis kedua ukhar mutasyabihat, dan yang lain adalah ayat-ayat yang tidak jelas makna kandungannya. Fa amal ladina fi qulubihim zayr, adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kesesatan, baik tapi unam matasyabah minhu, maka mereka mencari-cari mengikuti ayat-ayat yang tidak jelas. Maka orang sesat itu bukan karena ayat yang tidak jelas, bukan ayat yang mutasyabihat sebagaimana anggapan sebagian orang, sebagian buku yang menceritakan tentang masalah kelompok-kelompok sesat. Mereka katakan di antara sesat-sesat adalah karena wujud ayat al-mutasyabihat, adanya ayat-ayat yang mutasyabihat, ini sebab sesat. Tidak, orang sesat bukan karena ayat-ayat, adanya ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat mutasyabihat tidak bikin sesat. Namun apa? Hati dulu yang sesat baru cari ayat mutasyabihat. Kalau katakan fa'amal ladina fi qulubihim zayr, fa sesat dulu hati orang, menyimpang dulu hatinya, baru dia cari-cari ayat mutasyabihat untuk membenarkan sesatnya. Maka tidak benar anggapan sebagian penulis, sebagian orang yang menganggap bahasanya aliran sesat itu gara-gara ayat mutasyabihat. Tidak. Namun orang itu sesat dulu baru kemudian cari ayat-ayat mutasyabihat untuk bisa dapat mengikut dan untuk memperdaya orang. Ibtira' al-fitnah, karena dia mau cari-cari fitnah. Ibtira' al-ta'wil, dia mau cari-cari ta'wil, dia mau cari-cari hakikat yang Allah maksudkan. Maka karena orang itu sesat, maka dia kemudian angkuan bertentangan. Satu ayat mengatakan kalau tuzamu angkusakum, namun di ayat yang lain malah disuruh untuk melakukan tazkiyah. Maka setelahnya wajib dia adalah seorang mukmin baca Al-Quran tidaklah mungkin selamanya tidaklah mungkin mengandung pertentangan. Namun supaya Al-Quran itu tidak mengandung pertentangan, maka tidak hanya sekilas dibaca sekilas, namun harus direnungkan. Walau kana min indi ghairillahi la wajadu fi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an itu turun dari selain Allah, tentu mereka akan dapatkan dalam Al-Qur'an itu perselisihan yang banyak. Adapun Al-Qur'an maka tidak ada perselisihan di dalamnya. Dan berkaitan dengan masalah ini ada satu hal yang bagus yang perlu dirujuk. Ada seorang namanya Nafi' bin Azraq Al-Khawarij, seorang yang Khawarij. Al-Mashhur qad awrada, membawakan kepada Ibnu Abbas banyak dari berbagai ayat mutasyabihat yang nampaknya adalah ayat tersebut bertentangan. Kemudian semua ayat-ayat yang dibawakan oleh orang ini dijawab oleh Ibnu Abbas satu demi satu. Bagaimana diceritakan kisah ini, kisah antara Nafi' bin Al-Azraq dengan Ibnu Abbas ini diceritakan oleh Suyuti dalam kitab beliau Al-Itqan fi Ulumil Qur'an. Maka baryu tidak satu hal yang haram. Kemudian An-Nawawi berdalil tentang haramnya baryu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamas sabilu 'alal ladzina ya'limuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq." Ya, jalan untuk memberikan hukuman hanyalah untuk orang-orang yang mendzalimi orang lain dan bersikap melampaui batas di muka bumi tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Yang dimaksud sabil dalam ayat ini adalah at-taba'ah, tanggung jawab, celaan, wal madzamah dan celaan. Maka yang berhak untuk dicela dan berhak untuk dituntut bertanggung jawab adalah orang-orang yang mendzalimi orang lain berkaitan dengan harta mereka atau kehormatan mereka atau bahkan nyawa mereka atau keluarga mereka. Maka inilah orang-orang yang berhak untuk dituntut tanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Demikian pula orang-orang yang bertindak melampaui batas di muka bumi bighairil haqqi, tanpa alasan yang benar, artinya mereka berbuat melampaui batas tanpa alasan yang benar, dan semua tindakan melampaui batas itu mesti tidak benar. Maka di sini Allah katakan, Allah sifati al-bari dengan kata-kata birrul haq. Karena pada hakikatnya semua al-bari, semua bentuk kezaliman dan melampaui batas itu adalah tidak tanpa hak. Ya. Maka semua bentuk melampaui batas adalah birrul haq. Maka kata-kata birrul haq di sini bukannya lil i'tirad, bukannya supaya mengandung mafhum, ya, mengandung kebalikan. Berarti kalau al-bariyu yang al-haq boleh, kan? Ini ada untuk menjelaskan realita umumnya. Maka kata-kata birrul haq ini menjelaskan realita dan bukanlah sebagai syarat. Bariyu yang terlarang adalah al-bariyu yang birrul haq, namun menjelaskan realita. Contoh yang lain adalah firman Allah, wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Dan Rabb kita yaitu Allah, dan Allah itulah Rabb yang menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita. Dan tidak ada yang namanya Rabb yang tidak menciptakan kita. Fahuna laisa, laisa hunaka, tidak ada yang namanya Rabb yang tidak menciptakan kita. Rabb itulah yang menciptakan kita. Maka kata-kata alladzi khalaqakum walladziina min qablikum itu untuk menjelaskan realita. Ana rabba, tanpa alif ya. Alifnya salah ini. Ana rabba. Maksudnya Rabb yang menciptakan kita. Itulah yang memberikan rizki kepada kita. Maka kesimpulannya bahasanya jalan berupa celaan dan tuntutan untuk bertanggung jawab hanyalah ada untuk orang-orang yang berbuat zalim, menzalimi orang lain dan bersikap melampaui batas di muka bumi tanpa alasan yang benar. Kemudian hadis dari Iyad bin Himar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang larangan al-baryu. Allahu auha ilayya alla yabghi ahadun ala ahdi. Allah memberikan wahyu kepadaku, janganlah ada orang yang melampaui batas pada orang lain. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya melampaui batas adalah perkara yang besar, bukan perkara remeh. Dan hadis ini menunjukkan perhatian Allah subhanahu wa ta'ala terhadap masalah ini. Dan Allah jelaskan pada hamba-hambanya bahasanya tidak boleh seorang ada seorang pun yang melampaui batas pada orang lain, namun sikap yang benar dari orang tawadhu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tawadhu kepada kebenaran. Maka sombong, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang tadi telah kita baca, itu Nabi bagi menjadi dua macam. Ada sombong terhadap Allah. Yang Nabi katakan al-kibru batul haqi. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Maka sombong inilah jenis sombong yang pertama. Sombong terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sombong terhadap al-haq, tidak mau tunduk pada al-haq. Sudah tahu yang benar namun tidak mau tunduk. Nabi sendiri yang perintah gitu. Perintah maka dengan tangan kanan namun tetap iya. Allah sendiri yang perintah untuk sujud pada Adam, namun tidak mau. Padahal itu langsung Allah sendiri yang perintah dan langsung Nabi sendiri yang perintah. Kemudian sombong jenis yang kedua adalah sombong terhadap sesama manusia, merendahkan orang lain, merasa lebih baik pada orang lain. Dan ciri sombong terhadap manusia adalah beranggapan bahasanya orang lain itu membutuhkan dirinya. Dan orang lain itu tidak bisa apa-apa sehingga tidak ada dirinya. Ini ciri sombong. Jika dalam diri seseorang, dalam diri kita ada perasaan bahasanya orang lain itu tidak akan bisa apa-apa tanpa saya, orang itu butuh saya, maka ingat ini adalah sombong. dan merendahkan orang. Kemudian dosa besar yang ke-16 adalah syahadatul zur, persaksian palsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yashhaduna zur." Dan orang-orang yang tidak menghadiri majlis kedustaan. Maka menghadiri majlis kedustaan itu tidak boleh. Ini ada orang yang mengucapkan ucapan dusta dan kita nonton dia cerita dusta, itu tidak boleh. Padahal jadi penonton, gimana kalau jadi pelaku, jadi pemainnya? Menjadi penontonnya saja tidak boleh. Maka mimbabil aula untuk tidak boleh jadi pemainnya. Ya. Maka jika menghadiri majelis dusta saja tidak boleh, maka apalagi menjadi pelaku. Dan disebutkan dalam satu asar perkataan salaf adalah syahadatuz zur bil isyrak billah. Persaksian palsu itu adalah selevel dengan kesyirikan. Adalah di sini maknanya selevel. Ada mu'adalah. Mu'adalah itu disamakan. Dalilnya karena Allah mengatakan fastanibu rijza minal awtan wastanibu qawla zur. Maka jauhilah kotoran yaitu berhala, artinya jauhilah syirik. Wastanibu qawla zur dan jauhilah ucapan dusta. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la tazulu qadama syahidiz zur yaumil qiyamah. Tidak akan geser dua telapak kaki saksi palsu pada hari kiamat hatta tajibalahun nar, sampai masuk neraka dulu, sampai diputuskan untuk masuk neraka. Aku katakan kata Zahabi, saksi palsu itu melakukan beberapa dosa besar. Saksi palsu itu dosanya bukan hanya satu, dosanya banyak. Yang pertama kata Nabi, kata Az-Zahabi, al-kadzib wal iftira, ada dusta. Wal iftira dan membuat kedustaan sama. Maka saksi palsu jelas bohong. Tidak mungkin ada saksi palsu tanpa bohong. Dan Allah berfirman, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang melampaui batas dan orang yang suka berdusta. Dan Nabi alaihi wasallam mengatakan, yutba'ul mu'min ala kulli syai'. Orang yang beriman itu punya tabiat untuk melakukan berbagai bentuk dosa. Laisal khianah wal kadzib. Selain dua bentuk dosa, selain dua bentuk dosa. Khianat dan dusta. Maka mungkinkah seorang mukmin mencuri? Mungkin. Masih mungkin. Mungkinkah seorang mukmin wal iyad billah berzina? Mungkinkah seorang mukmin mendzalimi orang lain? Mungkin. Mungkinkah seorang mukmin dusta? Tidak mungkin. Ini yang dimaksud dengan hadis ini. Yutba'ul mu'min ala kulli syai', semua dosa mungkin dilakukan oleh orang mukmin kecuali dua dusta. Dua dosa. Salah satunya adalah dusta. Kemudian dosa besar yang kedua, dia telah berbuat zalim terhadap alladzi syahida alaih, orang yang dia zalimi dengan persaksian palsunya. yang sehingga dengan sebab persaksian palsunya itu dia bisa mengambil harta orang tadi, kehormatannya, bahkan nyawanya. Dia katakan dia adalah pembunuh, padahal ternyata tidak dibunuh, akhirnya dikisoslah orang itu. Kemudian yang ketiga, dia mendolimi, pada akhirnya dia mendolimi orang-orang yang dia untungkan dengan persaksiannya. Karena dengan saksi persaksian palsu tersebut, maka dia berikan pada orang ini harta yang haram. Maka orang tersebut bisa mengambil harta yang haram dengan persaksiannya dan wajib untuknya neraka. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man qadaitu lahu mimma li akhihi bi ghairi haqqin falyakhudhu. Barang siapa yang aku putuskan untuknya berhak untuk mendapat hak, mendapatkan harta saudaranya tanpa hak, maka janganlah dia ambil. Fa inama aqta'u lahu qit'atan minan nar, karena berarti aku potongkan untuknya satu potong neraka. Maka nabi itu di satu sisi, di samping sudah ada seorang nabi, sudah ada seorang qadhi, sudah ada seorang hakim. Jika ada orang sengketa, maka lapor pada nabi. Maka nabi akan memberikan keputusan berdasarkan laporan masing-masing pihak, berdasarkan kaedah-kaedah yang ada, manakah laporan yang dinilai paling valid, maka itu yang berhak. Maka nabi katakan, jika aku nilai bahasa ini yang paling valid, namun sebenarnya dia ada tidak berhak, maka jangan diambil. Kalau dia ngambil, maka dia ngambil sepotong neraka. Maka dalam status nabi sebagai seorang qadhi, dia adalah sebagaimana manusia biasa yang mungkin salah paham dan mungkin keliru. Yang ini tidak berhak, maka dikatakan berhak. Itu ketika beliau adalah sebagai seorang qadhi. Kemudian yang keempat, maka berarti dia telah membolehkan apa yang Allah haramkan dan yang Allah lindungi, yaitu berupa harta, darah dan kehormatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu muslim ala muslim haramun." Setiap muslim itu haram mengganggu yang lain, mengganggu muslim yang lain, mengganggu hartanya, darahnya dan kehormatannya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis muttafaqun alaih, maukah aku beritahukan pada kalian dosa besar yang paling besar? Itulah menyekutukan Allah, kemudian berhak kepada dua orang tua, kemudian perkataan dusta dan persaksian palsu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menerus mengulang-ulanginya. Nabi katakan, wa qaula zur wa shahadata zur, wa qaula zur wa shahadata zur. Nabi ulang-ulangi sampai-sampai para sahabat kasihan dengan Nabi dan mengatakan, laitahu sakata, andai Nabi diam. Maka yang dimaksud shahadatuz zur adalah seorang memberikan persaksian. Dengan satu hal yang dia ketahui bahasanya yang benar tidak seperti itu. Atau dia berani bersaksi bimala'ya, dengan sesuatu yang tidak dia ketahui. Dia tidaklah mengetahui annal amra bi khilafihi, bahasanya realitas sebenarnya adalah tidak demikian. Bi khilafi au bi wafaqi, apakah benar demikian? Kemudian yang ketiga, yashhadu bima ya'lamu annal amra ala wafaqihi lakinnahu ala sifatin ghairil waqi'. Dia bersaksi dengan sesuatu yang dia tahu bahasanya perkaranya adalah memang demikian, akan tetapi dalam bentuk yang dia sampaikan tidak sebagaimana realita. Inilah tiga bentuk syahadat zuhur. Yang kata beliau, kata Syekh Utsaimin, syahadat zuhur itu ada tiga bentuk, ada tiga macam. Yang pertama, dia tahu bahasanya ini A, namun dia katakan di depan pengadilan ini B. Dia tahu. Dia tahu bahasanya pelakunya adalah A, dia katakan pelakunya adalah B. Ini yang pertama. Ya'lam anal amra bi khilafi. Dia tahu kalau yang benar itu tidak seperti itu. Yang benar itu beda dengan dia katakan. Dia tahu yang benar itu, yang benar pelakunya adalah A, namun dia katakan pelakunya adalah B. Kemudian yang kedua, syahadatul zuhur, bentuk syahadatul zuhur yang kedua adalah berani bersaksi padahal dia tidak tahu persis. Ini A ataukah B? Pelakunya itu dia tidak tahu persis siapakah pelakunya. Mungkin A, mungkin B. Dia tidak tahu pasti. Namun dia sebenarnya bimbang. Ini A atau B. Dia tidak tahu pasti. Namun dia putuskan pelakunya adalah A. Padahal sebenarnya dia tidak punya ilmu pasti siapakah pelakunya, A ataukah B. Namun dia bilang A. Atau dia bilang B. Kalau tadi itu tahu kalau pelakunya A, dan dia katakan B. Lalu yang kedua ini, dia tidak tahu pelakunya A ataukah B. Nah, ini yang jelas mungkin antara A dan B, dan dia katakan pelakunya B. Ini bentuk yang kedua. Yang bentuk yang ketiga, dia tahu bahasanya pelakunya adalah A, dan dia katakan A, namun dia gambarkan dengan gambaran yang tidak sesuai dengan realita. Untuk meringankan kesalahannya, dikurang-kurangi, gini-gini. Ah, memang orangnya A, namun ada gini-gini, sehingga tidak sesuai dengan gambaran yang asli, kejadian sebenarnya. A itu bagaimana? Dia tahu A itu melakukan demikian-demikian, dan dia katakan A yang berbuat demikian, namun dikurangi penggambarannya agar tidak terlalu parah. Maka hadis salah satu ahwal, inilah tiga jenis, tiga bentuk syahadatul zuhur, dan semuanya hukumnya haram, karena seorang itu tidaklah boleh bersaksi kecuali dengan bima alima, dengan yang dia ketahui, dalam bentuk yang dia ketahui. Jika dia berani bersaksi dengan sesuatu yang dia ketahui bahasanya tidak demikian, semisal dia bersaksi untuk fulan, bahasanya dia mencari fulan, menuntut fulan demikian dan demikian, padahal dia tahu kalau dia itu bohong, makanya ada persaksian palsu, maka ini waliyadubillah adalah syahadatul zuhur. Semisal mengatakan untuk fulan, bahasanya fulan ini berhak untuk mendapatkan zakat, padahal dia tahu kalau dia ini adalah orang kaya. Semisal yang dilakukan oleh sebagian orang kepada penguasa, dia bersaksi bahasanya fulan ini punya keluarga, anggota keluarganya sekian banyaknya, ya, karena mau ada bantuan dari pemerintah untuk keluarga miskin, syaratnya anaknya lebih dari 5, maka diakukan sama Pak Dukuh. Dia bersaksi ini anaknya 10, padahal anaknya cuma 3 misalnya. Ini berhak untuk mendapatkan bantuan gempa, ya, bersaksi. Nah, bisa fulan berhak mendapatkan bantuan gempa, padahal tidak berhak untuk mendapatkan bantuan gempa. Fulan ini bentak untuk berhak untuk mendapatkan raskin, kata Pak Dukuh, padahal tidak berhak untuk mendapatkan raskin. Ini syahadatul zuhur. Ini dukuhnya ini melakukan syahadatul zuhur. Maka contoh syahadatul zuhur, dia katakan adalah perilaku sebagian orang kepada membuat laporan kepada penguasa dengan katakan fulan ini aila, punya ada satu keluarga yang jumlahnya adalah sekian dan sekian, padahal ini adalah dusta. Dan contoh sama sekali banyak sekali. Wa yadhunnu hadzal miskin, maka orang tersebut yang patut dikasihani, miskin sebenarnya yang patut dikasihani, yaitu yang melakukan syahadatul zur, dia mengira kalau dia itu menolong saudaranya. Dia berbuat baik kepada saudaranya, padahal sebenarnya dia zalim pada dirinya dan zalim pada saudaranya. Dia zalim terhadap dirinya, maka ini adalah jelas karena dia melakukan kesalahan. Dan dia berbuat dosa dan melakukan dosa-dosa dan melakukan salah satu dosa besar. Adapun menzalimi saudaranya, karena dengan persaksiannya itu maka dia berikan pada saudaranya sesuatu yang tidak berhak didapatkan. Dengan persaksiannya saudaranya ini mendapatkan raskin yang tidak berhak dia dapatkan. Akhirnya jadilah saudaranya ini bisa mengambil harta namun dengan cara yang batil. Ini ada beasiswa untuk orang miskin, enggak miskin namun sama Pak Lurah dibuatkan surat keterangan miskin. Maka dia zalim terhadap dirinya dan zalim terhadap orang yang dikasih keterangan miskin. Dia dapat duit namun duit dengan cara yang batil. Maka dia zalim kepada orang. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tolonglah saudaramu baik yang mendzalimi ataupun yang didzalimi. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau mazlum, kalau didzalimi, kami tolong. Faham? Bagaimana kami nolong orang yang berbuat zalim? Bukankah ini prinsip jahiliyah? Dia adalah suku saya, maka baik dia salah benar, maka dia benar. Maka ini prinsip jahiliyah. Salah dan benar wajib ditolong. Dia ini bukan junior, dia ini senior, senior. Maka ketika salah, maka kembali kepada pasal 1. Pasal 1 senior tidak bisa salah. Pasal 2 kalau senior salah, maka kembali pada pasal 1. Maka ini adalah prinsip jeli yang menolong saudaranya zalim ataupun mazlum. Sahabat ini, bahkan ini prinsip jeli ya, gimana kami tolong orang yang berbuat zalim dan kami bela-bela dia. Maka Nabi katakan, tamna'uhu minadzulmi fadzalika nasruhu. Cegahlah dia untuk berbuat zalim, itulah menolong orang yang berbuat zalim. Maka orang-orang yang bersaksi dengan persaksian palsu, mereka mengira bahasanya mereka memberikan manfaat pada orang lain, padahal pada hakikatnya mereka membahayakan diri sendiri dan orang lain. Allah katakan, wastani bu kaula zuh, jauhilah ucapan dusta. Dan yang pertama kali termasuk dalam perkataan dusta adalah syahadatuz zuh. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan kaulah zur, perkataan dusta itu adalah sebanding dengan arijis minal awtan, itu sebanding dengan kesyirikan. Maka ini menunjukkan betapa besarnya perkara syahadatuz zur. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan orang-orang yang tidak menghadiri majlis zur, menghadiri majlis dusta, maka Allah Subhanahu wa taala memuji ibadur rahman, yaitu mereka adalah orang-orang yang Allah puji disebabkan mereka tidak mau menghadiri majlis zuhur, majlis dusta. Fal aula, maka lebih layak lagi mereka untuk dipuji jika mereka bukanlah pelaku dusta. Maka jika tidak mau menghadiri majelis dusta itu adalah satu hal yang terpuji, maka hal ini menunjukkan atau tidak menghadiri dusta, apalagi menjadi pelaku dusta adalah satu yang terpuji, maka menunjukkan bahasanya syahadatuz zur, persaksian palsu atau ucapan dusta adalah satu hal yang jelek dan berbahaya. Dan Nabi katakan, ala una abiyukum bi akbaril kabair, maka aku beritahukan pada kalian akbaril kabair. Di sini ala di sini statusnya adalah adat untuk Arab untuk memberikan penawaran dan memulai sesuatu. penawaran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam buka sabdanya dengan hal ini ditambah untuk menarik perhatian. Menarik perhatian orang untuk memperhatikan satu hal yang penting. Dan para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Setelah Nabi katakan syirik dan durhaka orang tua, semula Nabi dalam posisi duduk, Nabi duduk tegak, dalam posisi bersandar, lalu Nabi duduk tegak, karena mengagungkan apa yang akan beliau katakan, menunjukkan penting dan gawatnya apa yang akan beliau sampaikan. Dan beliau katakan, ucapan palsu dan persaksian palsu. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian membesar-besarkan masalah ini? Jawabannya adalah karena ini adalah satu hal yang sangat-sangat sering terjadi. Meskipun sering terjadi, orang itu tidak perhatian dengannya. Maka Nabi perlihatkan, maka Nabi tunjukkan bahasanya persaksian palsu adalah perkara besar. Pada awalnya Nabi menceritakan, menyebutkan dosa-dosa yang paling besar yaitu syirik dan durhaka dengan orang tua sambil duduk bersandar. Kemudian Nabi duduk tegak untuk menunjukkan ihtimam perhatian dengan masalah ini. Nabi katakan, ingatlah ucapan dusta dan persaksian dusta. Dan Nabi terus menerus mengulang-ulanginya sampai para sahabat kasihan dan mengatakan seandainya Nabi mau diam. Kasihan, capek. Maka hadis ini menunjukkan betapa besarnya permasalahan persaksian palsu dan ucapan dusta. Maka kewajiban setiap orang yang pernah melakukan hal ini untuk bertobat pada Allah Azza wa Jal. Karena perbuatannya adalah perbuatan besar, zalim terhadap diri sendiri dan zalim terhadap orang yang diuntungkan dengan persaksian. Bahkan kata Zahabi, demikian juga zalim terhadap orang yang dirugikan dengan persaksiannya. Demikian yang kita kaji dan kita baca sempatan pagi hari ini. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa waffiqna lima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Apa contoh majelis dusta di zaman ini? Banyak majelis dusta. Majelis kesyirikan. Semuanya majelis dusta. Maka ritual kesyirikan. Katakan Allah, selain Allah ini berhak untuk diibadahi, Allah punya anak. Maka itu majelis dusta. Atau kemudian majelis fitnah. Fitnah dalam bahasa Indonesia itu orang mengumbar aib orang, dia katakan selain demikian padahal tidak demikian, itu majelis dusta. Demikian juga misalnya ini majelis peradilan dan ini saksinya saksi palsu, kemudian kita dengarkan dan ikut menyimak, ini majelis dusta. Bagaimanakah gaya jalan orang sombong? Gambarannya. Tapi sebagaimana saya gambarkan, dia ketemu orang ya, tanpa alasan dia buang muka. atau kemudian dia berjalan dengan dengan gaya dan sikap sombong, dan ini kembali kepada al-urf pengertiannya. Gimanakah jalan gaya jalan yang sombong itu kembali kepada al-urf. Jika memang dinilai adalah gaya yang sombong, orang berjalan semacam ini adalah bentuk sombong, maka maka itu adalah bentuk sombong dalam dalam berjalan. Apa derajat hadis setiap umat punya dosa kecuali khianat dan dusta? Wallah alam, saya belum ngecek lebih lanjut tentang tentang derajat hadis ini. Apa maksud bahwa tidak lain dikatakan oleh Rasul kecuali wahyu? Apakah ketika beliau sebagai qadhi beliau memutuskan dengan wahyu? Tidak. Ketika beliau jadi qadhi dan bertindak sebagai qadhi, beliau memutuskan berdasarkan kaedah-kaedah yang Allah tetapkan sebagai seorang qadhi. Tidak kemudian diputuskan dengan wahyu, menurut wahyu ini yang salah bulan, tanpa melihat gimana bukti. Siapa yang bisa mendatangkan bukti? Nanti wahyu mengatakan, ya, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man anqara. Ini ada orang yang sebenarnya enggak berhak, namun dia bisa mendatangkan bukti, dan berdasarkan bukti itu menurut wahyu ini berhak. Maka Nabi katakan ini hak. Maka Nabi sebagai qadhi beliau memutuskan perkara dengan dasar wahyu dan bukan dengan wahyu. Dasar wahyu itu apa yang Allah firmankan dan apa yang Allah ajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kaidah-kaidah sebagai seorang qadhi. Apakah pula ini berhak dan tidak, maka Nabi tidak Nabi tidaklah kemudian dia putuskan dengan wahyu. Ini A benar berdasarkan wahyu, tidak, tanpa melihat dia punya bukti ataukah tidak. Tidak. Nanti lihat siapa yang punya bukti. Nah, karena itu maksud bacanya tidaklah yang dikatakan oleh Rasulullah kecuali wahyu. Ini adalah dalam ketika beliau berkata dan berbicara berkaitan dengan hukum syariah. Berkata dan berbicara berkaitan dengan hukum syariah, maka semuanya adalah wahyu benar. Adapun ini masalah ada orang bersengketa, maka hukum syariat zalim itu hak. Ini hukum syariat. Namun siapakah yang zalim dari antara orang ini dan tidak diterapkan, siapa yang zalim dari antara orang ini dan tidak, maka ini Nabi memutuskan dengan dasar wahyu, namun perkataannya bukan dengan wahyu. Karena Nabi tidak tidaklah berkata-kata kata dengan wahyu. Itu adalah maksudnya adalah kata-kata Nabi berkaitan dengan masalah fatwa dan berkaitan dengan masalah hukum syariah, tidak dalam semua perkara. Apakah manusia yang bertemu hanya sekali dengan Rasulullah dan melakukan kesalahan seperti orang yang makan dengan tangan kiri tadi dapat dikatakan sahabat? Maka apakah orang tadi sahabat ataukah bukan? Itu nanti perlu dikaji lebih dalam. Bagaimana komentar dan penjelasan ulama tentang siapakah dia? Apakah dia adalah orang munafik yang ataukah namun ala kulihal bahasanya sahabat mereka adalah manusia-manusia suci dan manusia-manusia mulia. Maka untuk dan definisi sahabat bagaimana telah ma'ruf adalah orang yang bertemu dengan Nabi meskipun hanya sekali dan keadaan beriman dan mati di atas iman, dan sahabat adalah maksum dari kesalahan. Maksum, tidaklah maksum dari kesalahan. Namun apakah orang tersebut adalah sahabat ataukah bukan, ataukah dia orang munafik? Karena tidak semua yang ketemu Nabi itu sahabat. Ada orang munafik, ada orang kafir, dan ada sahabat Nabi. Maka siapakah status dia? Apakah dia sahabat ataukah dia orang munafik? Ini perlu penelitian lebih lanjut. Apakah pentas sandiwara dan film termasuk majelis dusta? Demikian dalil ulama yang melarang. Demikian dalil ulama yang melarang sandiwara dan semacamnya. Mereka katakan ini majelis dusta. Ya, dalam majelis dusta karena dia mengatakan dirinya fatahilah padahal dia bukan fatahilah. Maka dia bohong, dia bukan fatahilah. Kalau dia katakan dia fatahilah. Maka sebagian ulama beralasan dengan hal ini untuk melarang. Masalah sandiwara ulama berselisih tentangnya. Ada yang melarang secara mutlak dan ada yang membolehkan dengan rincian, dengan syarat-syarat. Di antara hujah ulama yang mengatakannya adalah terlarang, nah, alasannya ini adalah dusta. Dia mengatakan dia fatahila, ini padahal dia bukan fatahila. Dia mengatakan bahwa dia adalah fahri, padahal dia bukan fahri. Tokoh ayat Yasin dan maka ini adalah sebagian ulama. Sebagian ulama lain mengatakan tidak bisa kan itu dikatakan dusta. Karena semua orang yang itu mengetahui bahasanya ini cuma sekedar ini bukan dia sesungguhnya. Dia cuma memainkan peran. Semua orang paham kalau ini bukanlah hal senyatanya. Jadi cuma peran saja. Jadi dia bukanlah dia. Maka orang paham, orang yang nonton sudah ngerti kalau ini bukan orangnya. Ini tidak bisa dikatakan dusta. Yang namanya dusta adalah orang memberitakan sesuatu yang tidak sesuai dengan realita. Dan orang itu mengira bahasanya itulah yang sesuai dengan realita. Sedangkan ini orang yang diajak bicara ngerti kalau ini satu hal yang memang bukanlah realita. Namun ini adalah satu sisi dari masalah sandiwara. Masih ada sisi-sisi yang lain dan pembahasan tentang masalah ini adalah panjang. Berikas yang paling banter, maka menurut pendapat yang paling ringan ini adalah boleh namun dengan banyak syarat. Kaitan dengan masalah sandiwara. Ada pertanyaan sama, apakah sandiwara termasuk perkataan dusta? Hukum narsis, apa itu narsis? Maksudnya? Pokoknya sering memuji diri sendiri. Memuji diri sendiri. Ya hukum memuji diri sendiri tadi dirinci. Apakah ini adalah tahadusan binikmatillah ataukah istikharan? Kalau ini adalah tahadusan binikmatillah, menceritakan nikmat Allah dengan penuh ketawaduan, maka ini tentu boleh. Dan Nabi pun melakukannya. Namun jika itu adalah iftikhar dan dengan penuh kesombongan, dengan gaya kesombongan, maka ini haram. Hukum kesaksian palsu untuk kebaikan orang lain. Dusta, keburukan, satu hal yang haram tidak akan mendatangkan kebaikan. Satu hal yang haram itu tidak akan mendatangkan keberkahan dan kebaikan. Maka gimana kita akan memperbuat orang lain dengan kita mau berbuat orang lain dengan mencelakakan diri kita sendiri. Sikap yang benar, selamatkan dirimu sendiri baru selamatkan orang lain. Ini mau menyelamatkan orang lain dan dengan mencelakakan dirinya sendiri. Jadi bagaimana guru narsis untuk bercanda? Jika itu bercanda dan itu adalah boleh orang itu memuji dirinya sendiri, namun apa dia menampakkan ketawaduan, namun ini ada semata rahmat, soalnya adalah taufik Allah dan sebagainya. Kalau tidak ada nampak semacam itu, namun nampaknya adalah nampak kesombongan, adalah indikatornya indikator kesombongan, maka ini salah. Ini adalah istikhar, ini adalah fakhrun. Apa yang dimaksud dengan keras yang merupakan ciri ahli nar? Keras di sini bukanlah keras dalam masalah pembelaan terhadap syariah, namun keras dalam muamalah. Orangnya keras dalam muamalah, tidak ada toleransi. Padahal itu bukan berkaitan dengan masalah hukum. Orangnya kaku. Kau saklek, kata orang Jawa, kalau begini ya begini. Padahal itu bukan masalah halal dan haram, bukan masalah hukum agama. Padahal masalah hukum agama ini sikap yang tepat, yang benar. Atas jika memang ini adalah memang benar-benar haram, dan maka dia keras, itu satu yang tepat. Namun ini adalah keras dalam sikap, keras dalam muamalah. Orangnya kaku, orangnya saklek, orangnya enggak ada toleransi. Padahal bukan masalah halal dan haram, bukan masalah syariat, bukan masalah hukum. Itulah ciri ahlu nar. Bolehkah bersikap sombong kepada musuh seperti kepada setan? Nabi katakan ada memang sombong yang Allah cintai, yaitu sombong di medan perang. Sedangkan hadis yang mengatakan sombong kepada orang sombong adalah sedekah. Ini hadis yang baik. Maka perlu dirinci gimana yang dimaksud sombong, bentuk sombong kepada setan itu gimana. Jika kita katakan setan terlalu mulia untuk mengikuti godaanmu gitu. Ya, mungkin gak apa-apa, namun gimana bentuknya. Ada lagi nonton film atau masuk majelis dusta, baik sekali yang tanya film dengan majlis dusta. Apakah syahadat rasul harus disertai dengan sumpah? Tidak. Yang namanya persaksian itu adalah berita. Bulan demikian tidak harus diiringi sumpah. Meskipun umumnya kalau di pengadilan saksi itu disumpah terlebih dahulu, nah ini tidak syarat untuk bukanlah syarat untuk disebut sebagai syahadat rasul. Pernah cerita yang beda dengan kenyataan itu syahadat usul dengan sumpah ataupun tanpa sumpah. Apa batasan larangan memberikan nama tazkiyah macam barok? Dilarang untuk memberikan nama untuk anak dengan nama tazkiyah. Misal di mata Nabi ada seorang perempuan namanya Bara dan Nabi ganti menjadi siapa? Bara diganti dengan siapa? Teringat. Ya. Bagaimana bedanya dengan memberikan nama pada anak sebagai harapan? Jadi kalau kemudian kalau nama tersebut adalah satu ala kulli hal, kalau nama itu adalah nama para nabi, nama para sahabat, maka itu nama-nama yang bebas dari tazkiyah. Nama nabi, misalnya kita kasih nama anak itu Saleh misalnya, maka itu tidak tazkiyah. Namun jika kemudian kita katakan adalah aslahun nas, manusia paling soleh, kita kasih nama anak khairun nisa, sebaik-baik perempuan, kita ngasih nama khairul anam, sebaik-baik makhluk, dikatakan khairul beria, maka ini tazkiyah. Nah, maka ini tazkiyah atau nama yang dinisbahkan kepada din, Samsuddin, Isuddin, Syahbuddin, nama-nama tazkiyah. Padahal dinisbahkan kepada Allah selain dengan kata-kata abad, selain dengan kata-kata abad, Saifullah, Khalilullah, Asadullah. Ini nama-nama tazkiyah. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi walhamdulillah. Subhanallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.